11 Januari bertemu, menjalani kisah cinta ini. Naluri berkata engkaulah milikku, bahagia selalu dimiliki. Bertahun menjalani bersamamu, kunyatakan bahwa engkaulah jiwaku. Akulah penjagamu, akulah pelindungmu, akulah pendampingmu di setiap langkah-langkahku. Pernah ku menyakiti hatimu, pernah kau melupakan janji ini. Semua karena kita ini manusia. Akulah penjagamu, akulah pelindungmu, akulah pendampingmu setiap langkah-langkahku. Kau bawa diriku ke dalam hidupku, kau sentuh jiwaku dengan rasa sayang. Senyummu juga senyummu adalah hidupku. Kau basuh jiwaku sejuta.